mulai terlebih dahulu dengan murojaah seperti biasanya. Sebutkan dalil bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dalil bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Al-Firdaus Azizi. Wujud Al-Firdaus. Ya, mic-nya Arina. Dalilnya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Baik. Hendak Bama tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Penjelasannya setiap yang terjadi yang dikendaki makhluk itu juga telah dikendaki sama Allah. Kehendak kita adalah dengan kehendak Allah. Dan di sini ada bantahan terhadap Qadariyah sekaligus dengan Jabariyah. Karena di sini disebutkan adanya kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Berarti di sana ada masyiatullah. Dan di situ juga disebutkan masyiah makhluk. Ya, adanya masyiah Allah dan juga adanya masyiah makhluk. Orang-orang Jabariyah mengatakan kita tidak memiliki masyiah. Sementara di sini dikatakan wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang menghendaki. Berarti makhluk memiliki kehendak, bantahan terhadap Jabriyah. Ya, dan ini juga bantahan kepada Qadariyah yang mengatakan bahwasanya tidak ada campur tangan kehendak Allah atas kehendak manusia. Menunjukkan bahwasanya kita memiliki kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ya, kehendak kita di bawah kehendak Allah. Baik. Ini berkaitan dengan khusus masyiah kita. Sementara pertanyaannya tadi, tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Berarti lebih umum. Cari dalil yang lebih umum. Enggak ada, Ustaz. Baik. Yudi. Atau bisa juga mendatangkan dalil-dalil yang lain, enggak harus umum. Syekhul Islam sendiri dalam Aqidah Wasithiyah beliau menyebutkan dalil-dalil khusus, ya. Dari majmu'ah dalil ini kita mengetahui bahwasanya tidak terjadi sesuatu kecuali dengan masyiatullah. Rahmani. Famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Wa may yurida ayyudillahu taj'al sadrahu dayyifan haraja. Ya. Enggak masalah. Ini juga bisa dijadikan dalil. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Baik. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Ya, kalau dalil umumnya ini walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Fa'alun lima yurid. Baik. Dalil bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Fauzan. Ya? Ustaz Din? Kemana? Ya? Capekan? Ahmad Rafif. Dalil bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ya, wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahu taqdira. Ya. Ya, innallaha khaliqun kulla sani'in wa san'atah. Sebutkan 4 tingkatan takdir. Ahmad Miftah. Baik. Lawan. Belum raja ah. Hah? Empat tingkatan takdir. Antum enggak nyatet? Kamu catat kemarin? Punya Facebook? Kamu lihat di Facebook di. Hah? Raja. Kalau enggak sempat nyatet pas di darus, pas pulang. Eh? Wanil Arif. Yang pertama beriman dengan ilmu Allah. Yang kedua, meyakini bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ya. Siapa di antara yang menyebutkan empat maratibul qadar ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bil qadari khairihi wa syarrih." Iman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Apakah yang dimaksud dengan qadar di sini? Ya. Yang disifati dengan khair dan juga syar. Apa maknanya ziko? Ziko. Makna ziko apa? Hah? Ya, dari bapak. Hah? Dari Jepang itu. Bukan. Hah? Ziko. Dari kata ziko. Baik, bisa jadi. Amantu billah amantu bil qadari ya khairi wa syarri bil qadari khairi wa syarri. Hadis Jibril ya, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Biasanya kita harus mengimani takdir baik kita dan takdir buruk kita, karena takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Baik. Yang dimaksud dengan qadar di sini apa? Karena ada dua kemungkinan. Al-qadar maksudnya adalah fi'al. Ya, kadang masdar maknanya adalah fi'il, maknanya terkadang maf'ul. Ya, seperti misalnya al-khalq. Bisa diartikan makhluk. Ada khalqullah, maksudnya adalah ini adalah ciptaan Allah, ini makhluk Allah, ya kan? Dan juga bisa diartikan masdar. Bisa diartikan masdar itu pekerjaan, fiilnya. Fiilnya khalq, dan di tempat yang lain bisa diartikan makhluk. Baik. Contoh yang lain misalnya, apa misalnya? Quran, ya, Al-Quran masdar, bisa artinya fi'ilnya, bisa juga artinya makruh, ya, yang dibaca atau dia fi'ilnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Zayyinu dan makru'nya, tapi maksudnya adalah kira'atakum. Zayyinu kira'atakum bi aswatikum. Baik. Jadi bisa berarti fi'il, bisa berarti maf'ul. Baik, al-qadar di sini, ya, maf'ulnya atau fi'ilnya maksudnya, yang disifati dengan khair dan syar. Baik. Fi'ilnya, ya. Fi'ilnya. Fi'il Allah ada yang khair, ada yang syar. Ada yang jelek, ada yang bagus. Fi'il Allah. Oh, bukan. Semuanya baik. Ya, yeah. Semuanya baik. Semuanya baik. Fi'il Allah semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Walillahil matsalul a'la. Baik, berarti apa di sini? maf'ulnya, maqdurnya. Ya. Qadar di sini maksudnya adalah maqdur, ya. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang berupa nikmat, ada yang berupa musibah, ada yang berupa suatu yang khair, ada suatu yang jelek. Itu pun bukan kejelekan yang mahdun, ya, bukan kejelekan yang murni kejelekan. Jelek bagi kita, tapi ternyata dilihat dari sisi yang lain dia ada hikmahnya. Musibah, apakah murni jelek? Tidak, ada hikmahnya, mengingatkan kita dari dosa, ya, menghapuskan dosa kita supaya seseorang kembali kepada Allah. Ya, berarti dia bukan murni jelek, tapi ada apa? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis jelek, tapi di sana ada, ya, ada sisi baik dari arah yang lain. Ya, di sini Allah SWT mengetahui siapa yang lebih mencintai Allah daripada hawa nafsunya. Ia mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah di antara hamba-hambanya dan seterusnya. Baik. Berarti yang disifati dengan syar dan khair di sini adalah apa? Maf'ulnya, ya. Objeknya, bukan fi'lullah. Adapun fi'l Allah maka semuanya baik. Wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqini syarra ma qadait." Yang disifati dengan syar di sini apa? Mailana. Ada mailana. Sen Muhammad. Ahmad Zarkasi. Hah? Ahmad Zarkasi. Abu Taqwa antum Ahmad Zarkasi. Masya Allah. Ya. Wakini syarra maqadain. Jagalah aku dari kejelekan apa yang engkau takdirkan. Yang disifati dengan syar di sini apa? Qadar. Ya? Qadarnya. Ya, qadar. Qadar maknanya di sini yang direncanakan. Fi'il Allah, itu pekerjaan Allah atau apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang sudah ditakdirkan, direncanakan. Apa yang sudah direncanakan, takdirkan. Iya. Maf'ulnya maksudnya. Ya. Yang disifati dengan syar di sini adalah maf'ulnya. Waqini syarra ma qadai. Nah. Baik. Amantu bil qadari khairihi wa syarri huluwihi wa murrihi. Mari kita sebutkan kedudukan hadis ini. Ahmad Nadim. Ahmad Faisal. Ahmad Rizki. Tadi. Amsuri. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Siapa yang mengeluarkan? Ibnu Asatir. Asakir. Asakir. Ya, Ibnu Asakir. Hadisnya apa? Lemah. Hadisnya lemah. Baik. Maknanya? Ya, untuk beriman kepada takdir. Maknanya benar atau tidak? Oh, maknanya benar. Maknanya benar. Baik. Baik, kita cukupkan sekian. Soalnya kita lanjutkan. Nanti ini dilihat lagi yang dua minggu datang ini, ya. Yang sudah beberapa hari nggak masuk, mungkin dianggap sudah nggak datang gitu aja. Ya, yang sudah beberapa hari mungkin seminggu nggak datang. Ya, di ringkas lagi siapa yang aktif. Ya, nanti hari Senin minta yang baru lagi. Tapi kalau mungkin satu hari nggak masuk, dua hari nggak masuk, nggak masalah. Tapi kalau sudah beberapa hari dan nggak ada keterangan melanjutkan atau ada kabar dari yang lain, mungkin dia sudah berhenti misalnya di Coretnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan masih pada bab al-qadha wal-qadar. Setelah beliau rahimahullah membawakan tentang ayat dan juga hadis yang semuanya berkaitan dengan keharusan beriman dengan takdir Allah, dan semuanya sudah ditakdirkan, maka beliau memberikan peringatan terhadap sebuah perkara yang mungkin dilakukan oleh sebagian, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, di mana mereka berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan. Baik kemaksiatan tadi berupa meninggalkan perintah ataupun melakukan sebuah larangan. Baik. Beliau mengatakan wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan kita tidak menjadikan qada Allah dan juga qadarnya, sudah kita sebutkan kemarin apa pengertian qada dan apa pengertian qadar apabila dijadikan satu, dan apa pengertiannya apabila dia datang sendirian di dalam dalil. Kita tidak menjadikan takdir sebagai hujjah, alasan bagi kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan atau meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini kaidah, tidak boleh menjadikan ini sebagai dalil. Jadi takdir hanya boleh digunakan sebagai hujjah di dalam masaib. Di dalam masaib. Ya, kaidahnya bahwasanya qadar yuhtajju bihi fil masaib la fil ma'aib. Al-qadar yuhtajju bihi fil masaibi la fil ma'aibi. Al-masaib musibah-musibah. Al-ma'aib dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan maksudnya. Kalau di dalam musibah, bermanfaat sekali seseorang mengingat takdir Allah SWT. Ya, ini untuk kebaikan dia. Ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia mengingat bahasanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, maka akan ringan baginya musibah sebesar apapun. ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya. Berkata Qatadah, hadzal rajulu asabahu almusibah fa ya'lamu annaha min indillah fa yashbir wa yahtasib. Ini adalah seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya ini adalah ditakdirkan oleh Allah. Akhirnya dia bersabar dan meminta pahala dari Allah, karena dia tahu ketika dia bersabar maka dia akan mendapatkan pahala. Sangat bermanfaat sekali ketika mendapatkan musibah mengingat takdir. Ya, tapi sebaliknya apabila seseorang menggunakan takdir untuk meninggalkan perintah Allah, ya, enggak mau sholat, enggak mau melakukan amal soleh dengan alasan semua kan sudah ditakdirkan. Ya, kalau saya nanti, kalau saya memang sudah ditakdirkan masuk surga, meskipun saya enggak sholat, ya, saya akan masuk ke dalam surga. Akhirnya dia meninggalkan perintah. Atau dengan alasan yang sama, kemudian dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka ini kecelakaan bagi orang tersebut. Ya, kecelakaan bagi orang tersebut yang menggunakan takdir sebagai hujjah di dalam bermaksiat. Kenapa demikian? Adalah sebuah kecelakaan pernah. Bahkan kita katakan orang-orang musyrikin, ya, dengan berbagai masa mereka sudah menggunakan hujjah ini. Ya, dia bukan orang yang pertama. Orang-orang terdahulu mereka ternyata juga sudah menggunakan hujjah ini dan ternyata tidak bermanfaat bagi mereka hujjah dengan takdir ini. Azab tetap terkena azab mereka. Ya, seandainya ini adalah hujjah yang diterima, yang diperbolehkan, misalnya akan bermanfaat bagi mereka, ternyata mereka tetap mendapatkan azab dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan, sayaqulul ladhina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai' kadhalika kadzdzabal ladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Akan berkata orang-orang musyrik ketika mereka didakwai oleh Nabi SAW, jangan kalian berbuat syirik. Kenapa kalian berbuat syirik? Bertauhidlah kepada Allah SWT. Apa kata mereka? Law sya'allahu ma asyrakna. Kalau Allah mengendaki, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini adalah sudah dengan kehendak Allah. Kami berbuat syirik seperti ini, yaitu kami menyembah Allah terkadang dan kami kadang menyembah kepada selain Allah. Ini kan sudah dikehendaki oleh Allah. Berdalil dengan takdir atau tidak? Berdalil dengan takdir. Wala aba'una, demikian pula bapak-bapak kami tidak akan melakukan kesyirikan ini seandainya Allah tidak menghendaki. Ya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat syirik, demikian pula bapak-bapak kami tidak akan berbuat syirik. Ya, syiriknya kami, syiriknya bapak-bapak kami adalah dengan takdir Allah. Wala harramna min syai. Demikian pula kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Karena saat itu mereka orang-orang musyrikin banyak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Oleh Bagaimana Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-An'am? Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Bahira, sa'ibah, wasilah, ham, ini dibuat-buat oleh orang-orang musyrikin. Unta misalnya asalnya halal, ya, kemudian membuat aturan kalau dia sudah berapa kali melahirkan, ya, maka menjadi haram. Ya, kalau sudah 10 kali misalnya melahirkan, berarti yang melahirkan 10 kali tadi diharamkan, nggak boleh dimakan. Tapi dari mana tahrim ini? Dari mereka sendiri. Asalnya dalam Islam nggak ada yang demikian. Mau melahirkan 10 kali, 20 kali, ya, tidak kemudian menjadi halal. Tidak boleh mengharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka sering melakukan yang demikian, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Makanya mereka mengatakan wala haramna min syai. Tentunya kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Pengharaman kami terhadap binatang-binatang tadi adalah dengan takdir Allah. Maksudnya bagaimana? Ya Muhammad, ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah, udah kamu enggak usah mendakwai kami. Ya, enggak usah mengajak untuk tauhid, melarang kami untuk berbuat syirik, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini namanya berdalil dengan takdir dalam meninggalkan perintah atau ya terjerumus ke dalam sebuah larangan. Apakah bermanfaat ucapan mereka ini di sisi Allah? Allah mengatakan setelahnya, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihi. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan para rasul. Demikianlah orang-orang sebelum mereka, berarti orang-orang sebelum orang-orang musyrikin Quraisy, ketika datang kepada mereka rasul, sama hujahnya seperti ini. Hujahnya apa? Takdir. Berarti berhujah dengan takdir dalam berbuat maksiat, menjauhi, meninggalkan larangan, ini sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin, baik orang-orang musyrikin Quraisy maupun sebelum mereka. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Dan Allah masukkan ucapan seperti ini termasuk takdzib. Ya, termasuk mendustakan. Ya. Cara mereka di dalam mendustakan dakwahnya para rasul adalah dengan takdir seperti ini. Apakah bermanfaat alasan mereka dengan menggunakan takdir? Hatta daku ba'sana, sampai mereka merasakan azab dari kami. Berarti enggak bermanfaat. Tetap mereka di azab. Meskipun mereka menyebutkan tentang takdir, ya, walau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai', tetap mereka di azab oleh Allah SWT. Maka orang yang berakal ketika mengetahui ternyata berdalil dengan takdir yang enggak diterima di sisi Allah, enggak bisa, enggak boleh. Dan kita semuanya yakin ketaatan, kesyirikan itu semuanya adalah dengan kehendak Allah. Allah SWT yang menciptakan. Tapi berdalil dengan takdir tersebut dalam berbuat maksiat, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, akan dijelaskan dalam poin selanjutnya kenapa kita ya tidak boleh berdalil dengan takdir. Baik. Man yaqra? Imam kemarin dah ya? Yang baca kemarin. Baik. Ya. Enggak yang lain. Belum? Belum pernah baca? Baik. Anemiknya? Assalamualaikum rahimahullah. Bal yuhibbu an bal yajibu. Bal yajibu an kunna annallaha alaina hujjah bin ya alaina inzali kutubi wa bi'athati rasulbi qalallahu ta'ala la yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rasul ba'dar rasul. Baik. Termasuk diantara hal yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita berdalil dengan takdir dalam berbuat maksiat. Apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul? Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berhujjah dengan takdir. Tapi beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dengan menyesal, ya, beristighfar, bertaubat kepada Allah, mengakui tentang kezaliman dia, ya, dan menunjukkan harapannya untuk diampuni oleh Allah SWT. Ini yang seharusnya dilakukan oleh orang yang meninggalkan perintah atau terjerumus ke dalam sebuah larangan. Ya, beristighfar, bertaubat, menyesali, mengakui tentang kesalahannya. Nabi Nuh AS beliau mengatakan setelah merasa bersalah, bertanya kepada Allah sesuatu yang tidak berhak. Qala Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak berhak. Ya, sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli, kalau engkau tidak mengampuni diriku, wa tarhamni, dan menyayangi diriku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ketika beliau bersalah, segera bertobat dan meminta ampunan kepada Allah. Nabi Musa AS ketika beliau bersalah, apa yang beliau katakan? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kata Allah SWT, faghfara lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul, orang-orang yang soleh, dan ini yang bermanfaat. Dan Allah SWT mengatakan, ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka hendaklah engkau meniru mereka. Siapa mereka? Para nabi dan juga para rasul. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, orang yang apabila mereka bersalah, mereka beristighfar. Nah, kita meniru mereka, bukan meniru orang-orang musyrikin. Bukan meniru orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan para rasul dan berhujjah dengan takdir. Itu yang kita tiru adalah para rasul, bukan mereka. Ya, bukan orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian beliau mengatakan bal yajibu, bahkan yang wajib adalah kita beriman. Bal yajibu an nu'min, harus kita yakini, harus percaya. Wa na'lam, dan kita mengetahui. Anna lillahi alaina al-hujjah, bahwasanya Allah SWT sudah menegakkan hujjah atas kita. Ya, jadi seorang yang beriman tidak boleh berhujjah dengan takdir kepada Allah. Ya, tetapi dia harus meyakini bahwasanya Allah SWT telah menegakkan hujjah yang kuat atas kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berpaling dari perintah Allah, karena Allah SWT sudah menurunkan hujjah yang kuat atas manusia. Ini harus kita imani, harus kita sadari yang demikian. Mana hujjah Allah atas kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, ya, untuk berpaling dari keimanan. Pertama, biinjalil kutub, Allah SWT menurunkan hujjah kepada manusia dengan menurunkan kitab-kitab. Ya, menurunkan kitab sehingga bisa dibaca oleh manusia. Faqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Allah turunkan kitab-kitab ini sebagai hujjah atas kita. Ya, supaya tidak ada alasan bagi manusia. Loh, saya kok enggak diberitahu? Saya kok tidak tahu kalau ada hari akhir? Saya kok tidak tahu kalau ada hisab? Enggak ada alasan. Kenapa? Karena di sana ada kitab yang Allah turunkan kepada kita, kitab Al-Qur'an. Di situ ada, ya, khabar tentang adanya hari kiamat, khabar tentang adanya Rasul, dan seluruhnya. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan, saya tidak diberitahu, saya tidak sampai kepada kita. Ya, Al-Quran ini adalah hujjah yang Allah turunkan atas manusia, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk berpaling dari keimanan. Berpaling dari keimanan kepada Allah, berpaling dari keimanan dengan hari akhir, dengan takdir, dan semuanya. Kalau kita menerima Al-Quran, ya, dan mengamalkan isinya, beriman dengan apa yang ada di dalamnya, maka dia menjadi hujjah bagi kita. Ya, menjadi hujjah bagi kita. Ya, bisa kita jadikan hujjah di hadapan Allah. Ya Allah, ya, saya telah membaca kitab-Mu, ya, dan saya melakukan ini karena saya membaca apa yang ada di dalam kitab-Mu. Maka ini menjadi hujjah bagi kita, hujjah yang kuat. Tapi kalau tidak diamalkan, maka menjadi hujjatun alaika, menjadi hujjah atasmu. Ya, sudah datang kepada kita Al-Quran, kita mendengar tentang kedatangannya, dan bahkan kita sudah pernah membacanya, tapi ternyata tidak kita amalkan, maka ini menjadi hujjah alaik. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, wal-Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu menjadi hujjah bagimu kalau kita mengamalkan isinya, au alaik, atau menjadi hujjah atasmu kalau kita tidak mengamalkan isinya. Wa bi'tsatir rusul, dan juga diutusnya para rasul. Allah tidak hanya mengutus, tidak hanya menurunkan kitab, tetapi juga mengutus para rasul. Qad arsalna rusulana bil bayyinat, dan dipilih rasul-rasul tersebut enggak sembarangan. Ya, dipilih yang paling baik di antara kaumnya, memiliki nasab, dikenal tentang kebaikannya, sehingga tidak ada hujah bagi mereka untuk menolak Rasul tersebut. Bahkan mereka mengetahui sendiri tentang sifat baik, sifat jujur yang dimiliki oleh para Rasul tadi, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan tidak. Dan diutus kepada mereka dengan bahasa mereka, bilisani qaumihim. Supaya tidak ada alasan ini kenapa dengan bahasa asing, bukan dengan bahasa kita. Ya, menjelaskan kepada mereka segala sesuatu. Apa yang diketahui berupa kebaikan diketahui oleh Rasul tadi pasti akan disampaikan kepada kaumnya. Dan apa yang dia ketahui berupa kejelekan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka juga diterangkan oleh Rasul tadi. Dan dia tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali setelah menyampaikan seluruh risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya para rasul ini merupakan hujjah. Allah ingin menegakkan hujjah atas manusia. Tidak mencukupkan diri dengan kitab, ya, tetapi juga mengutus para rasul. Tidak mencukupkan diri dengan mengutus para rasul tetapi juga menurunkan kitab kepada mereka supaya tidak ada alasan lagi. Ya, inzalul kutub wa bi'tsatu ar-rusul. Al-Quran dan juga sunnah. Ini adalah hujjah atas manusia. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi manusia, ya, kemudian dia berdalil dengan takdir, meninggalkan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah, atau dia menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan padahal sudah dilarang di dalam Al-Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rusulan mubashirin wa mundirin. Para rasul yang mereka mubashirin wa mundirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Targhib dan juga terhib. Memberikan kabar gembira bagi orang yang mau beriman kepada mereka dan memberikan peringatan kepada setiap orang yang mendustakan. Mubasyirina wa mundirin. Kenapa Allah mengutus mereka para rasul? Li'alla yakuna lin-nasi hujjatun 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Supaya manusia tidak memiliki alasan atas Allah setelah datangnya para rasul tadi. Ya, mengatakan kami tidak sampai kepada kami rasul, tidak sampai kepada kami kitab, kok tidak diberitahukan kepada kami, tahu-tahu kami diazab di akhirat. Enggak, Allah SWT telah mengutus 124 ribu nabi diutus oleh Allah SWT seluruh penjuru dunia. Dan ini jumlah yang banyak. Ya, 124 ribu nabi. Ya, yang masing-masing berijtihad, bersungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah ini kepada manusia. Nabi Nuh AS di antaranya, 950 tahun lailan wa naharan sirran wa jiharan. Lihat bagaimana usaha dakwah beliau. Ya, ini baru satu orang rasul. Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan beliau dalam berdakwah. Ya, menyampaikan tauhid kepada bapaknya, kepada kaumnya. Ya, sampai mau dibakar. Kemudian beliau berhijrah. Nabi Musa AS dan seterusnya. Ini baru sedikit yang kita ketahui di dalam Al-Quran dan Sunnah. 25 orang saja. Ya, 18 diantaranya disebutkan dalam surat Al-An'am secara berurutan, 7 yang lain disebutkan dalam ayat-ayat yang lain secara terpisah. Sementara di sana ada 124 ribu nabi. Masih banyak yang tidak kita ketahui namanya. Ya, dan mereka masing-masing memiliki juhud, memiliki usaha keras dalam dakwah tauhid. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya tidak ada alasan bagi manusia atas Allah setelah diutusnya para rasul tadi. Baik. Wa na'lam anna Allah subhanahu ma amara wa naha illa mustati'a lil fi'li wa tarki, wa annahu lam yuhbiru ahada ala yujbir ahada ala ma'siyati wala tarahu ila tarki ta'atin. Qala Allahu ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qala ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Baik. Kemudian yang kedua, wa na'lam anna Allah subhanahu ma amara wa naha illa al-mustati' lil fi'li wa tark. Kita sudah diberitahu dengan diturunkannya kitab dan diutus para rasul, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berpaling dari keimanan. Selain itu, kenapa kita tidak berpaling dari keimanan dan juga ketaatan? Karena kita menyadari bahwasanya Allah tidaklah memerintah dan tidaklah melarang kecuali orang yang mampu untuk melakukan atau mampu untuk meninggalkan. Ya, kita meyakini, mengetahui bahwasanya Allah tidaklah memerintah dan tidaklah melarang kecuali orang yang memang mampu untuk melakukan. Ya, diperintahkan kita untuk sholat, diperintahkan untuk berpuasa, diperintahkan untuk berwudu, dan seterusnya. Kalau kita melihat perintah-perintah Allah, maka kita tahu bahwasanya Allah tidaklah memerintahkan kecuali orang yang sesuatu yang memang kita mampu untuk melakukannya. Ya, lihat perintah-perintah yang Allah sebutkan. Itu adalah perintah-perintah yang kita bisa melakukannya. Salat malam, berpuasa, bersedekah. Ya, perintah-perintah yang kita bisa melakukannya. Wala naha, dan Allah tidak melarang kecuali orang yang memang dia bisa untuk meninggalkannya. Ya, tidaklah Allah melarang kecuali orang yang memang bisa untuk meninggalkannya. Dilarang untuk berzina, bisa semua orang untuk meninggalkan zina. Dilarang untuk minum khamr, bisa semua orang untuk tidak minum khamr. Ya, dilarang untuk ngerokok, bisa kita meninggalkan rokok, hidup tanpa rokok bisa. Dan seterusnya. Maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk berpaling dari ketaatan, mengatakan saya tidak mampu untuk melaksanakan perintah, saya tidak mampu untuk meninggalkan larangan ini. Ya, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang itu pada batas-batas kemampuan manusia. Allah SWT mengatakan sebelumnya, wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyah. Dan kita mengetahui bahwasanya Allah tidaklah memaksa manusia seorang pun untuk berbuat maksiat. Masing-masing dari kita merasakan kita bisa, ya, merasakan bahwasanya kita tidak dipaksa untuk melakukan kemaksiatan. Itu kehendak hawa nafsu kita. Walattarrahu ila tarki ta'ah. Dan Allah SWT tidak memaksa kita untuk meninggalkan ketaatan. Kita tahu itu adalah dari hawa nafsu kita. Diberikan kita kehendak di dalam hati kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita masing-masing mengetahui bahwasanya perbuatan maksiat tersebut adalah dengan kehendak kita, dengan hawa nafsu kita. Ketika meninggalkan perintah juga demikian, karena malasnya kita, karena hawa nafsu kita. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan keluasannya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, syariat Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Sehingga ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan syariat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ketaatan karena dia mampu untuk melaksanakan perintah dan mampu untuk menjauhi larangan. Baik. Fattaqullaha mastata'tum. Dan Allah SWT mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang ada satu keadaan di mana kita tidak mampu melaksanakan perintah, ya, maka kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Menunjukkan bahwasanya syariat ini, ya, turun kepada kita sesuai dengan kemampuan manusia, baik dalam masalah perintah maupun dalam masalah larangan. Ya. Buktinya ketika kita memang tidak mampu, maka Allah tidak akan memaksa yang demikian. Kita tidak mampu berdiri, asalnya rukun, berdiri dalam sholat. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka berbaring. Salli qa'iman fa'in lam tastati' fa'qa'idan fa'in lam tastati' fa'ala jam. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya syariat, ya, datang sesuai dengan kemampuan manusia. Ketika dalam keadaan safar, boleh seseorang tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang boleh dia tidak berpuasa dan mengganti pada hari yang lain. Apabila seseorang, ya, berada di suatu tempat, tidak ada tempat bertanya untuk mengetahui arah kiblat, maka boleh dia berijtihad. Ya, boleh dia berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Bahkan seandainya dia salah, maka sholatnya tetap sah. Ya, seandainya dia salah, maka sholatnya tetap sah. Ini semua menunjukkan bahwasanya syariat datang sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi orang meninggalkan syariat alasannya terkadang karena mungkin dia mengatakan kan belum sampai kepada kita pengetahuan. Kami tidak tahu. Ya, maka ini sudah dihilangkan oleh Allah alasan seperti ini. Dengan cara diturunkan apa? Kitab, diutus kepada mereka para rasul. Tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak tahu. Tidak turun kepada kami hujjah. Enggak. Alkitab ya baqa, Al-Qur'an terus ada. Dijaga oleh Allah. Ya, telah diturunkan kepada para rasul dan jumlahnya bukan 5 atau 10. 124.000. Ya, kita saja kalau dihitung misalnya dai yang salafi, dai salafi. Berapa jumlahnya misalnya? Yang aktif. Ya. Berapa? Yang aktif yang mungkin kelihatan gitu. Ya, misalnya 20, 100 kita lihat itu sudah, ya, gaungnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan 124.000? Dan mereka adalah tingkat rasul, ya bukan hanya seorang dari tingkat rasul yang kita tahu keikhlasannya, ketakwaannya. Ya, diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Ini hujah yang besar dari Allah SWT. Enggak ada alasan bagi manusia untuk ya mengatakan kami tidak tahu. Ya, seandainya memang ada di antara manusia yang memang tidak menemui kerasulan Nabi yang sebelumnya sudah meninggal, sementara Nabi yang datang setelahnya belum datang. Ini dinamakan dengan ahlul fatrah. Ya, ini adalah orang yang hidup di antara dua kerasulan. Kalau dalam jamaah di antara dua keimaman ya, ahlul fatrah ya. Maka mereka mendapatkan perlakuan khusus dalam agama ini. Ya, mendapatkan perlakuan khusus dalam agama ini. Tidak akan diazab begitu saja oleh Allah. Karena tidak sampai kepada mereka apa? Risalah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus para seorang rasul. Kalau memang tidak diutus kepada mereka rasul, maka mereka mendapatkan perlakuan khusus. Orang yang seperti ini kelak di akhirat akan diuji oleh Allah. Ya, akan ada ujian di akhirat. Kalau dia lulus, dia masuk ke dalam surga. Kalau tidak lulus, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Menguatkan bahasanya, ya, rasul, datangnya rasul ini adalah hujjah. Kalau sampai tidak sampai kepadanya rasul, ya, berarti dia tidak akan diazab oleh Allah sampai diuji. Baik, itu alasan yang pertama, tidak punya ilmu, Allah turunkan kitab, Allah utus para rasul. Atau dengan alasan ini kami tidak mampu. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Mampu, cuma hawa nafsu itu yang menjadikan kita mengatakan tidak mampu. Padahal mampu sebenarnya. Alhamdulillah kita tidak berzina, kita tidak minum khamr, kita hidup sehat, bisa. Ya, siapa yang mengatakan saya tidak mampu meninggalkan zina, saya tidak mampu meninggalkan khamr, saya tidak bisa hidup tanpa narkoba misalnya. Ini karena hawa nafsu. Ya, hawa nafsu, padahal sebenarnya dia bisa hidup tanpa perkara-perkara tadi. Atau mengatakan, ya, saya tidak bisa hidup tanpa rokok, saya tidak mampu meninggalkan rokok. Ya, siapa bilang dia tidak mampu? Kita manusia, dia juga manusia. Kita bisa hidup tanpa rokok, dia pun sama bisa hidup tanpa rokok. Sebelum dia mengenal rokok, dia bisa hidup. Kenapa sekarang mengatakan, ya, tidak bisa hidup tanpa rokok? Itu adalah hawa nafsu. Seandainya dia sadaq, ya, jujur, bersungguh-sungguh meninggalkan, bisa. Memang perlu kesungguhan, perlu niat yang kuat, dan mungkin di awal-awal memang bergetar mungkin badannya yang biasanya terkena, ya, menghirup zat-zat tadi, kemudian tiba-tiba enggak ada. Ya, di sana ada proses untuk adaptasi, tapi setelahnya adalah kenyamanan, ya, kenikmatan, dia bisa hidup normal seperti yang lain. Dan itu sudah dicoba, ya, banyak perokok berat yang sebelumnya adalah perokok berat, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah dan dimudahkan untuk bertobat, akhirnya dia bisa meninggalkan rokok tadi dengan mudah dan enggak ada masalah. Makanya kadzib, ya, bohong orang yang mengatakan saya tidak bisa, ya, tidak mampu untuk meninggalkan maksiat ini. Ya, dan dalam hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka hendaklah kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian, dan apa yang aku larang hendaklah kalian tinggalkan. Ketika menyebutkan perintah, beliau mengatakan mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena perintah ini harus berbuat, ya, mengeluarkan tenaga. Dan orang yang berbuat dengan anggota badannya, ya, berbeda-beda kekuatan satu dengan yang lain. Maka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menjalankan perintah puasa sunnah, ada yang bisa puasa Nabi Dawud, dia melakukan puasa Nabi Dawud. Ada yang bisanya Senin dan Kamis saja. Ada di antara mereka yang bisanya 3 hari saja dalam sebulan. Fattaqullaha mastata'tum. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Allah tidak memaksa. Ya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Adapun yang aku larang maka tinggalkanlah. Beliau tidak mengatakan mastata'tum. Beliau tidak mengatakan tinggalkanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa beliau tidak mengatakan tinggalkanlah sesuai dengan kemampuan kalian? Menunjukkan bahwasanya semua orang bisa meninggalkan apa yang dilarang. Kalau melakukan perintah kan memang harus mengeluarkan tenaga. Tapi kalau meninggalkan kan tinggal dia apa? Tidak melaksanakan saja. Tinggal dia tidak melaksanakan, tidak bergerak, tidak mengucapkan yang dilarang, tidak melakukan yang dilarang. Semua orang bisa untuk melakukan yang demikian. Adapun perintah maka harus mengeluarkan tenaga tadi. Dan ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kalau hanya meninggalkan, semua orang bisa. Ya, misalnya Anda mengatakan, ya, jangan kalian menyentuh air ini misalnya. Ada yang berat? Ini cuma larangan. Hanya meninggalkan, hanya meninggalkan saja. Semua orang bisa untuk melakukannya. Ya. Tapi kalau berupa perintah, ya, tolong masing-masing mengangkat motor yang saya pakai tadi. Yang bisa mungkin Abu Taqwa aja kayaknya. Ya, sesuai dengan kemampuan. Karena ini mengeluarkan apa? Tenaga. Tapi kalau meninggalkan perintah, semua orang meninggalkan larangan, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Makanya beliau mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang hendaklah kalian jauhi. Tanpa beliau mengatakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Ini menunjukkan tidak ada alasan bagi kita untuk, ya, keluar dari syariat, keluar dari ketaatan. Dan kita tidak dipaksa oleh Allah. Dan masing-masing dari kita merasakan, ya, kehendak yang ada dalam hati kita. Kita ingin ke masjid, kita ingin ke rumah, kita ingin pakai pakaian, kita ingin mandi. Ya, kita merasakan bahwasanya kita ada masyiah. Bukan dipaksa, ya, untuk melakukan ketaatan. Bukan dipaksa untuk melakukan kemaksiatan. Baik. Kemudian setelahnya, waqala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm. Fadalla 'ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban yujza ala husnihi bis sawab wa ala sayyihi bil iqab, ya, wa huwa waqi'un bi qada'illah, wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi qadar dengan min fathah dal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm. Dan Allah mengatakan pada hari ini akan dibalas setiap jiwa bima kasabat, dengan apa yang dia usahakan. La dhulmal yawm, tidak ada kezaliman hari ini. Berdalil dengan ayat ini, fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki fi'lan wa kasban, memiliki usaha, memiliki pekerjaan. Dan ini adalah bantahan kepada Jabriyah yang mengatakan kita tidak memiliki fi'il, tidak memiliki kasb. Ya, kita tidak memiliki iradah, tidak memiliki masyiah. Kita seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Ya, seperti pohon yang di ya yang digerakkan oleh angin. Ya, itu kata mereka demikian. Kita tidak memiliki kasb, tidak memiliki fi'il. Padahal ayat yang banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya hamba itu memiliki amal, memiliki fi'il, memiliki kasb. Bima kanu yaksibun, bima kanu yaf'alun, bima kanu ya'malun, bima kuntum ta'malun. Menunjukkan bahwasanya mereka memiliki fi'il. Mereka lah yang melakukan ketaatan, mereka lah yang melakukan kemaksiatan. Ya, kalau kita mengumpulkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya hamba memiliki fi'il, dialah yang yusalli, dialah yang yasum, dialah yang yahuj, maka banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan demikian. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Menunjukkan bahwasanya seorang hamba memiliki fi'il yang dia dibalas atas kebaikan dari fi'il tadi dengan thawab, yaitu dengan pahala, dan dibalas atas jeleknya fi'il tadi dengan iqab, yaitu dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa waqi'un biqada'illahi wa qadarihi. Dan baik ya hasanu al-fi'l atau sayyi'ul fi'l, maka semuanya terjadi dengan qada Allah dan juga takdirnya. Ya, sekali lagi, kalau digabungkan antara qada dengan qadar di sini, maka ini masuk dengan qadar adalah ya rencana yang sebelum terjadinya, adapun qada maka itu sudah terjadi. Baik. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan al-iman ya bil qada wal qadar yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab ini. Masuk kita kepada bab yang selanjutnya, yaitu tentang masalah al-iman qaulun wa amal. Baik, siapa yang baca? Ya. Mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala, wal imanu qawlu bil lisani wa amalu bil arkani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani bil jinani bil jinani ya bil janan sahih bil janan janani tayyib yazidu bit ta'ati wa yang kusu bil bil isyani. Qala Allah bil isyan. Tayyib. Terus. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dhalika dinul qayyimah. Faj'ala 'ibadatan lil 'ibadatallahi. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. طيب. الإيمان قول وعمل. Judulnya di sini al-iman qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan juga perbuatan. Ini banyak diucapkan oleh para salaf. Mereka mengatakan al-iman qaulun wa amal. Karena di sini dijadikan unwan, yang dijadikan judul. Qaulun di sini mencakup qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaul Itu mencakup dua perkara, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi, ucapan hati, maksudnya adalah ma'rifatullah dan at-tasdiq, membenarkan. Ya, makanya adalah termasuk qaulul qalb. Ya, membenarkan, mengenal Allah, membenarkan Allah, maka ini masuk di dalam qaulu al-qalb, ucapan hati. Qaulul lisan, ya, qaulul lisan maksudnya adalah ucapan lisan. Ya, ucapan lisan. Ya. Iman ada berupa qaulul qalb, ada berupa qaulu al-lisan. Yaitu amalan-amalan yaitu syahadatain. Qaulul lisan di sini maksudnya adalah mengucap dua kalimat syahadah. Baik. Adapun amalan maka mencakup tiga perkara, yaitu amalul qalbi, amalul lisan, wa amalul jawarih. Amalul qalbi, wa amalul lisan, wa amalul jawarih. Amalul qalbi, amalan hati, maksudnya adalah ya seperti tawakal, al-khawf, al-mahabbah, ya, kecintaan kepada Allah, rasa harap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, al-yakin. Makanya adalah amalan-amalan hati. Di sana ada ucapan hati, di sana ada amalan-amalan hati. Ucapan hati, tasdik, ma'rifah, ini ucapan hati. Kalau amalan berarti ada gerakan. Tawakal, cinta, mahabbah, khauf, ini ada gerakan. Ada gerakan hati, makanya dinamakan dengan amalul qalb. Kalau ucapan hanya sekedar mengenal, hanya sekedar membenarkan. Baik. Kemudian amalu al-lisan maksudnya adalah amalan-amalan yang dilakukan dengan lisan, ya seperti membaca Al-Qur'an, tasbih, zikir. Ini amalul lisan. Kemudian yang ketiga amalul jawarih. Ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Ya, seperti sholat, sedekah, ya, berpuasa. Maka ini masuk di dalam amalu al-jawarih. Ya, jadi kalau antum membaca ucapan salaf, qawlun wa amal, seperti nanti insya Allah kalau kita masuk pada syarah usul i'tiqad ahli sunnah, maka akan kita dapatkan ucapan seperti ini. Maka maksud dari amal di sini adalah tiga tadi, amalul qalb, wa amalul lisan, wa amalul al-jawarih. Qaul di sini ada dua, qaulul qalb dengan qaulul lisan. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Aqidah Wasithiyah. Ya. Beliau menyebutkan lima unsur ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, loh, iman kok cuma qaulun wa amal? Bukankah iman ada keyakinan? Antum bilang apa? Ada salaf yang mengatakan qaulun wa amal. Kemudian ada yang mengatakan sekarang, loh kok cuma qaulun wa amal? Kan iman kan ada keyakinan. Antum bilang apa? Hah? Keyakinan. Ya, meyakini atau membenarkan. Ya, karena qaul di sini mencakup apa? Qaulul qalb. Wa amal di sini mencakup amalul qalb. Masuk di situ semuanya. Baik. Al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan, ya, dan diyakini aqidah, diyakini bil janan, Janan itu artinya adalah qalb. Jadi kalau jinan ini jamak dari jannah. Ya, jamak dari jannah yaitu kebun-kebun. Baik. Maka keyakinan Ahlussunnah iman itu ada qaulul lisan wa amalul bil arkan wa aqdun bil janan. Di sini beliau menambahkan wa aqdun bil janan. Ya, sementara sebagian salaf tadi qaulun wa amal. Kenapa beliau tunjukkan aqdun bil janan? Ya, karena mungkin kebanyakan manusia tidak ngeh, tidak paham kalau ternyata keyakinan itu masuk di dalam qaulul qalb. Kan kebanyakan orang enggak tahu. Ternyata ya keyakinan itu masuk di dalam qaulul qalb. Karena banyak yang tidak tahu maka perlu ditampakkan. Ya, wa aqdun bil janan. Baik. Qaulul lisan, ucapan dengan lisan, jelas bahasanya iman terdiri dari ucapan dengan lisan dan perbuatan anggota badan dan juga keyakinan yang ada di dalam hati. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, qulu amanna billahi, yang dalam surat Al-Baqarah. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ya. Sebelum ayat fa in amanu bimithlima amantum bihi faqad ihtadaw. Baik. Sebelumnya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Qulu, katakanlah amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baik, disuruh mengatakan berarti iman bisa berupa apa? Ucapan qaulun bil lisan. Kemudian setelahnya Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Maka apabila mereka beriman seperti keimanan kalian. Bagaimana keimanan kalian? Dengan mengucapkan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir ayat. Menunjukkan bahwasanya beriman diantaranya adalah dengan ucapan. Ya, harus diucapkan. Ya, dan ini adalah bagian dari keimanan. Banyak di sana amalan-amalan, ya, dan ini termasuk keimanan yang diucapkan dengan lisan. Qaulun bil lisan. Ya, seperti tadi misalnya membaca Al-Quran, zikir, bersyahadah. Ini adalah bagian dari iman semuanya. Ya, taib. Berarti ucapan ada di antaranya yang merupakan apa? Bagian dari keimanan. Dan dalam hadis Nabi mengatakan qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah. Baik, berarti iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Demikian pula dengan amalan. Ya. Iman ada yang berupa amalan. Ya, dan dalilnya banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal ketika Allah menurunkan ayat tentang perpindahan kiblat. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Kemudian apa? Apa? Fa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu ya min rabbihim. Terus? Ya. Terus? Ya. Sebelumnya yang wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Baik. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. Karena saat itu ketika pindah kiblat ya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ya, maka ada beberapa sahabat kurang lebih 10-an, 9 atau 10 orang. Sudah meninggal dunia sebelum apa? Sebelum pindah kiblat ke arah Masjidil Haram. Ini saudara-saudara mereka, yaitu para sahabat yang lain. Ya Allah, si fulan gimana? Kan dia dulu sholatnya ke arah Baitul Maqdis. Sekarang dia meninggal dunia, sudah meninggal dunia baru pindah ke arah Masjidil Haram. Gimana sholat dia? Ya jangan-jangan enggak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana hubungan yang erat di antara sama orang Islam memikirkan saudara-saudaranya dalam masalah amalannya. Jangan-jangan amalannya enggak diterima. Ya, karena sekarang sudah pindah kiblatnya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imanakum. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Apa yang dimaksud dengan iman di sini? As-salah. Ya, karena mereka yang meninggal dunia sebelum dipindahnya kiblat, mereka telah beramal sesuai dengan perintah saat itu. Ya masalah, dia melakukan melakukan amalan sesuai dengan perintah saat itu dan dia sudah meninggal dunia, maka Allah menerima tetap amalannya. Ya karena dia melakukan sesuai dengan ilmunya saat itu. Ya, dan ini menjadi dalil bahwasanya Allah menjadikan amalan itu adalah bagian dari daripada iman. Baik, wa aqdun bil janan, dan keyakinan dengan hati. Keyakinan dengan hati, dan ini adalah asal. Asal dari iman adalah apa yang ada di dalam hati. Ya, asal dari iman adalah apa yang ada di dalam hati. Allah SWT mengatakan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, belum masuk keimanan dalam hati kalian. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Berarti asal dari keimanan adalah apa yang ada di dalam hati. Itu asalnya, memang demikian. Al-aslu fil qalb. Ya, asalnya apa yang ada di dalam hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi. Ya, menunjukkan bahwasanya asal dari keimanan adalah apa yang ada di dalam hati. Dan dia berpengaruh dengan ucapan dan juga dengan perbuatannya. Ya, apa yang ada di dalam hati tadi berpengaruh ya dan sangat erat hubungannya dengan apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau misalnya imannya benar-benar masuk di dalam hatinya, benar, sahih, kuat, maka akan terlihat pada ucapan. Dan akan terlihat pada anggota badan. La yataqallaf, tidak akan ketinggalan. Ya, apa yang ada di dalam hatinya akan terpancar, terlihat pada ucapan dan juga perbuatan. Tidak akan mungkin yataqallaf, ketinggalan, luput. Tapi sebaliknya, apabila imannya rusak atau kurang, maka juga akan kelihatan pada lisan dan juga anggota badannya. La yataqallaf, tidak akan ketinggalan. Ya, jadi ini sangat erat hubungannya antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang kelihatan di dalam lisan dan juga perbuatan anggota badan. Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya al-qalb. Dan apa yang dilakukan oleh lisan dan juga perbuatan anggota badan berpengaruh dengan perkembangan apa yang ada di dalam hati. Coba lihat hubungannya. Apa yang ada di dalam hati ini adalah asal. Asalnya di dalam hati. Dan ini sangat berpengaruh dengan faraknya, cabang-cabangnya yang ada di lisan maupun yang ada di anggota badan. Dan apa yang dilakukan oleh cabang-cabangnya tadi itu akan punya pengaruh terhadap apa? Hati. Kekuatan hatinya. Ya, kalau lisannya baik, perbuatan anggota badannya juga baik, ketaatan, maka akan menambah apa yang ada di dalam hatinya. Berarti di sana ada saling mempengaruhi. Yu'athir ba'duhu fi ba'd. Ya, sebagiannya mempengaruhi sebagian yang lain. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Baik, ini disebutkan oleh beliau bukan sia-sia begitu saja, enggak ada gunanya, enggak. Ini bantahan terhadap aliran. Karena telah tersesat di dalam masalah ini banyak aliran. Khususnya ya, Murji'ah. Yang mereka mengatakan bahwasanya amalan bukan termasuk iman. Amal bukan termasuk iman. Al-iman al-amal la yadkhul fi musamma al-iman. Mereka mengatakan demikian. Dan Murji'ah ini banyak aliran juga di dalamnya. Sama intinya, yaitu amalan bukan termasuk iman. Ada di antara mereka mengatakan iman itu ya yang ada dalam hati. Ya, iman itu yang ada di dalam hati. Kalau sudah beriman dalam hati, ya sudah, berarti antum adalah orang yang beriman. Karena iman apa yang ada dalam hati. Kemudian mereka mendatangkan dalil, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, walakinallaha hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum dan seterusnya. Mengatakan kepada ahlu sunnah, lihat ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya iman apa yang ada di dalam hati seseorang. Makanya menurut mereka, kalau sudah yakin Allah ada, sudah yakin kepada Rasul dan seterusnya, kita mau berbuat maksiat apa saja, mata melihat yang diharamkan, telinga mendengarkan sesuatu yang diharamkan, berzina, berbuat riba dan seterusnya, maafi muskilah, enggak ada masalah. Karena itu tidak berkaitan dengan iman. Yang iman adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya, lisan antum mau mengucapkan apa, anggota badan antum mau melakukan apa, itu enggak masalah. Itu enggak mempengaruhi keimanan. Yang penting antum membenarkan Allah dan juga Rasulnya, berarti antum mukmin sempurna keimanannya. Kapan antum kafir? Ketika antum mengingkari Allah dan juga Rasulnya. Kalau mengingkari, barulah antum kafir. Ya, kalau hanya sekedar meninggalkan sholat, enggak masalah. Itu bukan termasuk apa? Bukan termasuk iman. Baik, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dan ini yang paling parah, ya, Jahmiyah dan juga para pengikutnya meyakini bahwa iman itu adalah hanya sekedar ma'rifah saja. Ya, seseorang mengenal Allah dengan hatinya. Bantahnya jelas, ya, mudah. Ya, kita katakan, seandainya cukup dengan ma'rifah seseorang dinamakan mukmin, niscaya iblis adalah mukmin. Kenapa demikian? Karena iblis juga mengenal, iblis juga ma'rifah kepada Allah. Iblis mengenal Allah atau tidak? Kenal? Mengenal Allah, dialah Rabb semesta alam. Dan mengenal bahasanya Allah, dialah yang menciptakan dia, yang menciptakan Adam. Bahkan mengatakan Rabbi. Dia mengatakan Rabbi bima aghwaitani. Mengatakan kepada Allah Rabbi, berarti mengenal Allah atau tidak? Mengenal. Baik, kalau mengenal Allah berarti ma'rifah. Kalau ma'rifah menurut pengertian dia, berarti dia adalah orang yang beriman. Padahal dia akfarul al-khalq. Dia adalah makhluk yang paling kufur. Seluruh kekufuran sebabnya karena dia. Ya, kan jelas. Ya, pendapat ini adalah pendapat yang batil. Mengatakan bahasanya iman hanya qaulul qalb. Ada di antara mereka yang mengatakan iman itu hanya ucapan lisan saja. Ya, kemudian mendatangkan ayat-ayat, hadis-hadis yang isinya adalah iman berupa ucapan lisan. Seperti tadi misalnya qulu amanna billah, qul amanna billahi wa ma unzila alaina, qul amantu billahi tsumma istaqim. Adapun yang ada dalam hati, mau kufur, mau mengingkari, mau terserah apa, amalan juga demikian, mau melakukan apa saja, yang penting antum mengucapkan saya beriman kepada Allah, maka antum sudah dinamakan orang yang beriman. Mirtu an uqatilan nas hatta yaqulu aw hatta yashadu la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah. Fa in qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amalahum illa bihaqqil Islam. Sabuhum Allah. Kalau sudah mengucapkan beriman, ya sudah, dia beriman. Masalah hatinya dia mengingkari, itu enggak mempengaruhi. Karena iman menurut dia hanya ucapan saja. Ya, dan pendapat ini ya adalah pendapat Al-Karramiyah. Tidak ada sebelum Karramiyah yang memiliki pendapat seperti ini. Ya, Al-Karramiyah ini adalah aliran yang menisbahkan diri mereka kepada Muhammad Ibnu Karram. Ya, Muhammad Ibnu Karram mengatakan bahasanya iman itu hanya yang diucapkan oleh lisan. Sama intinya, amalan bukan termasuk apa? Iman. Bedanya kalau yang pertama tadi hati saja, kalau Karramiyah lisan saja. Gimana bantahnya? Saya katakan, kalau memang ini benar, orang-orang munafik di zaman Nabi mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Muhammad Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ya, mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Tapi Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Dikumpulkan antara orang kafir dengan orang munafik di dalam neraka semuanya. Menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang beriman, mereka adalah kufar. Ya. Seandainya mereka beriman dengan sebab ucapan mereka di hadapan Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya seandainya itu cukup, ya tentunya mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi ternyata bukan. Ya, bahkan dalam ayat yang sudah kita sampaikan, mereka mengatakan lilladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum. Ya, di hari kiamat mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, kami ingin mendapatkan sebagian dari cahaya kalian. Di sana ada orang-orang yang amanu dan di sana ada orang-orang yang nafaku. Ya, berarti orang-orang yang munafik bukan orang-orang yang beriman. Ya, buktinya mereka meminta cahaya dari orang-orang yang beriman. Seandainya orang-orang munafik itu beriman, tentunya mereka akan mendapatkan cahaya sebagaimana orang-orang yang beriman mendapatkan cahaya. Baik, ada di antara Murji'ah yang mereka, dan ini yang lebih ringan di antara yang lain, mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulul qalb wa qaulul lisan. Qaulul qalb wa qaulul al-lisan. Amal tidak termasuk. Dan ini adalah madhab Murji'atul Fuqaha. Ini adalah madhab Murji'atul Al-Fuqaha. Dan mereka adalah ahli ibadah. dan tekun dengan ilmu. Ya, tekun dengan ilmu, ahli ibadah, tetapi mereka keyakinannya bahwasanya amalan bukan termasuk iman. Iman itu hanya ucapan lisan, ucapan hati dengan ucapan lisan saja. Amalan bukan termasuk. Dan mereka adalah ahli ibadah. Kalau murji'ah-murji'ah yang lain, ya, mereka bukan ahli ibadah dan bukan ahli fikih, bukan ahli ilmu, yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, malas beribadah karena amalan bukan termasuk apa? Iman. Sehingga mereka malas beribadah dan mereka bukan termasuk ahli ilmu. Adapun murji'atul fuqaha, mereka dikenal orang-orang yang ahli ibadah. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah masuk di dalam murji'atul fuqaha di sini, dalam masalah ini. Ya, di dalam masalah ini. Dan ini adalah pendapat yang lebih ringan di antara pendapat-pendapat murji'ah yang lain. Makanya para ulama membedakan dan mengatakan ini adalah murji'atul fuqaha. Ya, dan bukan berarti beliau keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karena secara usul beliau adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi dalam masalah ini tergelincir. Yang di dalam masalah ini tergelincir dan setiap orang yu'khadhu wa yurad min qawlihi illa sahib hadzal khabar. Masing-masing diambil ucapannya dan ditolak ucapannya kecuali yang memiliki kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sepertinya enggak cukup ini waktunya hari ini. Ya. Masih ada yang perlu dibicarakan lebih panjang lagi. Insyaallah kita lanjutkan besok hari Senin. Baik. Karena nanti masih ada pelajaran nanti habis maghrib di STDI. Mungkin ada pertanyaan satu saja. Ya. Assalamualaikum. Ya. Pernah dengar ini, Sir? Apa? Kalau Syekh Ali Hasan Al-Halabi ditahdir oleh para ulama dan dia termasuk murji'ah, apa ini benar, Sir? Orang yang mengatakan demikian ada dua kemungkinan. Kemudian kemungkinan yang pertama, dia tidak tahu Syekh Ali Hasan. Atau yang kedua, dia tidak tahu apa itu murji'ah. Ya, salah satu di antara dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, dia tahu murji'ah tapi tidak tahu Syekh Ali Hasan. Atau yang kedua, tahu Syekh Ali Hasan tapi dia tidak tahu murji'ah, sehingga salah dalam membuat pernyataan. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Belum? Ya. Ustaz, syarat masuk surga adalah tauhid. Dan ulama membagi tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Dan bagaimana jika orang tergelincir pada salah satu permasalahan, misal tauhid asma wa sifat, karena banyak ulama juga yang tergelincir. Apakah mereka keluar dari ahlu sunnah atau pada masuk surga dihisab terlebih dahulu, Ustaz? Ya. Itu. Tauhid apabila dimutlakan, maka maksudnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid apabila dimutlakan, maka maksudnya adalah tauhid uluhiyah. Dan inilah tauhid yang dengannya diutus para rasul alaihi wasallam. Ya. Maksudnya adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. La ilaha illallah, ilaha artinya adalah sesembahan. Jadi tauhid apabila dimutlakan maksudnya adalah tauhidul uluhiyah. Ya. Tauhid apabila dimutlakan dan ini adalah syarat masuk ke dalam surga adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Baik. Jadi seandainya di sana ada ulama yang menyimpang mentakwil sebuah ayat atau hadis, ya, mentakwil sifat Allah SWT, jelas apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, ya, dan kesalahannya tentunya bertingkat-tingkat jauhnya dari jalan yang lurus, ya, tapi ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam, sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Nah, baik, mungkin sampai di situ dulu. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin. Dan insyaallah tetap kita berharap ya minggu depan insyaallah selesai lumatul i'tiqad ini, perlu kesabaran antum ya. Terus ya kalau bisa selesai satu kitab lah minimal. Ya selesai satu kitab dan kalau memang bisa dua kitab alhamdulillah. Dan itu yang kita harapkan semuanya. Karena belum ada, belum tentu ada kesempatan ya, seperti ini ya. Setahunan jarang yang demikian gitu ya, bisa mempelajari kitab secara beruntun selesai dalam waktu yang relatif singkat. Karena banyak di sana kajian kitab kadang seminggu sekali atau bahkan dua minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Belum kadang ustaznya sakit, yang belum kadang kita udzur, dua bulan sekali kita baru datang. Ya, maka ini kesempatan yang bagus untuk bisa mempelajari kitab-kitab para ulama. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.